Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassar. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, terus bundi kabarnya semua, lucengnya? Alhamdulillah. Ye. Masih ingat buatan terakhir materi yang kita ambil nopo? Ye. Alhamdulillah bapak ibu, ye. Buatan iling, buatan nopo-nopo, sementing seru waras. Mudah-mudahan dengan Allah Ta'ala mempertemukan kita bersama di masjid ini untuk mengerjakan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan kajian. Semoga Allah Ta'ala membalasi setiap detik waktu yang kita luangkan bersama ini dengan pahala berlipat ganda yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Amin. Kita juga berharap mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini bapak ibu menjadi sumber datangnya rahmat, barokah, ridho dan ampunan Allah Ta'ala buat kita semua. Dan kita juga memohon kepada Allah semoga yang kita lakukan malam hari ini menjadi wasilah kita semua untuk nanti berkumpul bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Jadi materi terakhir bapak ibu yang kita bahas adalah keutamaan tauhid. Ya, tentang keutamaan tauhid. Dan di antara keutamaan tauhid itu sesungguhnya tauhid ini menghapuskan dosa-dosa. Nah, kita sudah mempelajari hadis Ubadah Ibnu Shamit radhiyallahu anhu. Yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang bersaksi dengan 5 perkara maka adkhalahullahul jannata ala makana minal amal. Niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga meski seperti apapun amalnya. Apa maksudnya masuk surga meski seperti apapun amalnya? Maksudnya dia pasti masuk surga meskipun banyak dosanya, atau tetap masuk surga meskipun sedikit amal baiknya. Apa 5 perkara tadi bapak ibu? 5 perkara ini semuanya adalah tauhid. 1, bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali hanya Allah Ta'ala. Matur nuwun nggih, jazakumullahu khairan. Jadi pertama bersyahadat apa bapak ibu? bersyahadat la ilaha illallah. Yang kedua, bersyahadat Muhammad Rasulullah. Makna bersyahadat la ilaha illallah apa? Tauhidul ma'bud, bahwa satu-satunya yang kita ibadahi hanya Allah, yang kita sholat kepadanya hanya Allah, kita menyembelih hanya Allah, hanya untuk Allah kita takut hanya kepada Allah, kita taat hanya kepada Allah, kita hanya mengambil hukum Allah, kita hanya bergantung, berharap, mencintai karena Allah. Jadi satu-satunya yang patut diibadahi hanya Allah Ta'ala. Oke? Jadi jangan sampai ada satu bentuk ibadah itu kita alihkan kepada selain Allah, syirik itu. Itulah makna la ilaha illallah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Ini artinya apa? Artinya tauhidun matbu', satu-satunya yang kita ikuti dalam tata cara ibadah kita kepada Allah adalah caranya Nabi Musa. Dalam Nabi Sintan, Nabi Musa bukan Nabi Pian tak? Ya, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya tauhidul matbu', satu-satunya yang kita ikuti caranya dalam beribadah, caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua kalimat syahadat ini Bapak Ibu syarat diterimanya amal. Jadi harus ikhlas untuk Allah Ta'ala dan harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Untuk yang namanya amal ibadah tidak cukup ikhlas tok. Oh ikhlas tapi tidak sesuai tuntunan, ya tidak diterima. Atau sesuai tuntunan tapi riya, sama juga tidak diterima. Misalkan ada orang itu ibadahnya ikhlas untuk Allah, contohnya sholat subuh, ikhlas untuk Allah. Timbangan itu semua gini, komik rongrokaat tak selalu berwalu. Jadi sholat subuh 8 rokaat pak, diterima betul lu? Betul. Ya capek doa bila tuh nasibah beramal tapi capek. Itulah nanti orang-orang yang banyak melakukan perbuatan bid'ah. Oh, ikhlas untuk Allah tapi karena tidak ada tuntunan maka diterima. Yang menerima iblis kok, ayo semua-semua menang. Ini ditolak sama Allah, diterima iblis. Kalau diterima iblis buat apa gitu kan? Nah, jadi ini Pak. Yang ketiga, bersyahadat bahwa Nabi Isa hamba Allah dan Rasulnya. Ya, untuk Nabi Isa ini ada tiga Pak. Jadi bersaksi bahwa Nabi Isa hamba Allah dan Rasulnya, bahwa Nabi Isa adalah roh ciptaan Allah Ta'ala, bahwa Nabi Musa adalah kalimat Allah Ta'ala. Ini pada Nabi Musa, pada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini satu hamba Allah dan Rasulnya. Hamba berarti bukan Tuhan, ya. Rasul berarti dia itu manusia tetapi memiliki keistimewaan. Ya, sama seperti Nabi Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Makanya kalau minta jangan minta kepada Nabi, minta kepada Allah Ta'ala Pak. Minta kepada Allah. Karena Nabi Muhammad itu statusnya hamba Allah dan Rasulnya. Hamba berarti bukan Tuhan, Rasul berarti manusia tapi memiliki keistimewaan, bukan seperti manusia biasanya. Ada enggak orang-orang yang minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada betul Bapak Ibu? Wong sing minta nang wali songo sak pirang-pirang kondang, ya nang Nabi Muhammad tambah wakeh. Nah, Bapak Ibu, panjenengan biasa berselawat naria mboten? Mboten nggih? Nggih. Jadi sebetulnya pada selawat naria itu enggak tahu kenapa kok namanya nar. Nar itu kan api. masa bersolawat neraka gitu kan. Karena banyak orang enggak ngerti, Pak, padahal ya kalau Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin. Nah, kalau sampai sini enggak apa-apa sholawat itu gitu. Tapi kalau lanjutannya Muhammadin illadhi tanhallu bihil uqadu, apa artinya? Tanhallu itu terurai bihi dengan Nabi Muhammad al-uqadu, segala yang rumit. Jadi segala yang rumit itu menjadi terurai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tanfariju bihil kurabu, kurab itu malapetaka, semua malapetaka hilang dengan Nabi Muhammad. Terus apa? Wa tuqadda bihil hawaiju, tuqadda terpenuhi bihi dengan Nabi Muhammad al hawaiju, segala kebutuhan. Wa tunalu bihir raghaibu, tunalu didapat bihi dengan Nabi Muhammad segala yang kita inginkan. Nanti berarti kan semuanya kan Nabi Muhammad, Allah enggak komen apapun kan. Jadi ini syirik, enggak boleh Bapak Ibu ya. Nabi Muhammad statusnya adalah sebagai tuh hamba. Kalau ada yang bilang itu kan tawasul, iya tawasul, tapi tawasul yang syirik. Karena tawasul yang disyariatkan cuma berapa ya? Ada berapa tawasul yang disyariatkan Bapak Ibu? Dalam berapa? Tiga. Ada tiga. Pertama tawasul dengan Asmaul Husna. Kedua tawasul dengan amal soleh. Nah tadi kita kan bertawasul dengan amal soleh gini. Ini kita ngaji ini amal soleh atau amal maksiat? Amal soleh. Kemudian bertawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Adapun selain itu tawasul yang dilarang. Nah, kembali kepada Nabi Isa. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu sama. Dua-duanya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Bedanya apa Bapak Ibu? Bedanya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan normal ya seperti manusia lainnya, untuk Nabi Isa diciptakan dari ibu tanpa ayah. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, kita diperintah mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diperintah mengikuti syariat Nabi Isa. Begitu. Nah ini pada Nabi Isa hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah berarti bantahan kepada orang-orang Nasrani yang menuhankan Nabi Isa. Dan Rasulullah bantahan kepada siapa? Bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nabi Isa itu bukan Rasul, tapi anaknya pelacur dan harus dibunuh. Ini akidahnya orang-orang Yahudi. Makanya Allah menceritakan tentang mereka dalam surat An-Nisa, inna qatalnal Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Ya ini pengakuan orang-orang Yahudi, kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Ini perkataan siapa? Orang-orang Yahudi. Loh, kok mereka mengatakan kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah? Berarti mereka mengakui Nabi Isa sebagai Rasul dong? Boten. Jadi mereka mengatakan kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Rasulullah di sini Pak sebagai wadanan. Tahu wadanan nggih? Tahu wadanan. Olok-olokan. Jadi saking enggak percayanya kalau Nabi Isa itu Rasulullah, itulah Rasulullah datang sebagai wadanan, sebagai olok-olokan. Nah, kalau mereka meyakini Nabi Isa sebagai Rasulullah beneran, kan enggak mungkin mereka bunuh kan? Gitu loh. Sesuai pengakuan mereka, tapi Nabi Isa terbunuh betul? Enggak pernah terbunuh. Jadi Nabi Isa masih hidup, Pak. Nabi Isa masih hidup, beliau itu umurnya 40 tahun, ketika dinaikkan umurnya 33 tahun, nanti akan turun ke dunia. Dunia di mana ini? Di Mekarsari. Nanti beliau akan turun pada akhir zaman Setelah membunuh Dajjal, muncul Ya'juj Ma'juj, baru setelah itu beliau wafat. Jadi beliau nanti akan tinggal di muka bumi selama 7 tahun. Jadi umurnya berapa tahun? 40 tahun. Di mana turunnya? Di sana, Pak, di Damaskus, Syria. Damaskus di Masjid Al-Manar Ratul Baidha. Menara putih Syarqiyah di Misqa, sebelah timur Damaskus. Masjidnya sudah ada, sudah. Ini ada yang mengatakan itu adalah Masjid Jami Umawi yang di Damaskus. Nggih. Bi panjenengan mau ke sana nggih monggo, tapi hati-hati, engko kena seni beri tentara asar asap nanti. Hati-hati. Nah. Ini tentang Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua, Nabi Isa ini apa tadi Bapak Ibu, ruhun min, roh ciptaan Allah Ta'ala. Bukannya roh ini bagian dari Allah Ta'ala. Nah ini loh, salah kaprahnya orang Nasrani sama orang Syiah. Kalau Humayn itu kan istilahnya ruhullah, ya kan? Ruhullah. Mereka mengatakan roh di sini itu roh bagian dari Allah Ta'ala. Makanya mereka mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan, karena roh bagian dari Allah Ta'ala. Seperti itu pula orang Syiah mengatakan, anggapannya para imam mereka itu roh bagian dari Allah Ta'ala, sehingga maksum, sehingga mereka juga Tuhan. Padahal roh di sini ini adalah roh ciptaan Allah. Jadi rohnya Nabi Isa itu gak jauh beda dengan roh-roh kita, Pak. Maksudnya sama-sama roh ciptaan Allah Ta'ala, dan roh adalah makhluk, sama seperti rohnya Nabi Adam. Makanya Allah mengatakan inna matala Isa indallahi kamathali Adam. Terus apa? Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Inna matala Isa, sesungguhnya perumpamaan Isa indallahi, di sisi Allah, kamathali Adam, seperti perumpamaan Adam. Bagaimana Nabi Adam itu? Khalaqahu min turab, Allah menciptakannya dari tanah, tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman, jadilah, maka langsung jadi ia. Jadi enggak ada bedanya dengan Nabi Adam. Itu, Pak. Yang ketiga, pada Nabi Isa, beliau itu kalimat Allah. Kalimat yang dimaksudkan, beliau diciptakan dengan kalimat apa? Kalimat? Kalimat apa, Pak? Bu, halo? Yang bisa jawab boleh pulang. Kalimat apa? Kalimat kun. Jadi Nabi Isa itu diciptakan dengan kalimat kun, langsung ada gitu. Nah ini harus kita imani, Pak, pada Nabi Isa. Yang ketiga, yang keempat, ya, yang keempat kita bersaksi bahwa surga adalah hak. Hak itu maksudnya apa? Dia adalah tempat yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang bertakwa. Sekarang sudah ada surga itu. Penghuninya juga sudah ada, Pak. Para bidadari, para malaikat ada. Dan orang-orang yang mati syahid juga rohnya sudah masuk surga. Loh, kok rohnya bukan jasadnya? Karena jasadnya masih di bulan. Dalam? Enggak tahu, enggak, di bumi, ya. Jadi orang-orang yang mati syahid itu, Pak, sudah masuk surga, tapi rohnya saja, rohnya itu diserupakan dalam wujud burung hijau yang terbang ke sana kemari memakan buah-buahan surga. Jadi surga dan neraka ini sudah ada, Pak, dua-duanya. Surga dan neraka diciptakan untuk abadi meskipun kiamat, gitu loh. Jadi ketika kiamat itu memang semuanya hancur, tapi yang hancur itu apapun yang diizinkan Allah Ta'ala untuk hancur. Ada yang gak hancur, kayak arsy gak hancur, surga gak hancur, neraka gak hancur, bidadari gak mati, gitu kan. Nah, jadi surga neraka itu diciptakan untuk abadi. Keduanya sudah ada, keduanya bisa berbicara, keduanya itu sudah jelas jumlah yang masuk surga maupun neraka tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Ini kalau sudah mengimani lima perkara ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahullahu aljannata ala ma kana minal amal. Niscaya ini kan tauhid semua kan, tauhid ini. Jadi kalau dia sudah mengimani lima ini, Allah pasti memasukkannya dalam surga meskipun dosanya banyak atau meskipun amal solehnya sedikit. Yang penting tauhidnya kuat. Nah, orang Pak kalau tauhidnya kuat ditambah amal soleh banyak, sedikit maksiat, itu masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Nanti ada penjelasannya pada bab setelah ini. Tetapi kalau ahli tauhid tidak pernah musyrik, kemudian ada dosa-dosa besar, mungkin pernah makan riba, mungkin pernah bunuh orang, mungkin pernah nyolong. Lu ahli tauhid kok nyolong? Ya ada, namanya juga manusia. Terus mati sebelum taubat. Bagaimana? Maka dia berada dalam masyiah. Masyiah itu kehendak Allah Ta'ala. Jika Allah berkehendak, bisa mengampuninya gratis langsung masuk surga karena ketinggian tauhidnya. Masih ingat tentang hadis kartu Bapak Ibu? Masih ingat ya? Tahu gemplo ya? Tidak tahu? Haditsul bitaq, hadis kartu. Bismillah. Jadi ada ahli tauhid Pak, dosanya banyak. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ahli tauhid yang enggak punya dosa. Kalau enggak punya dosa itu enggak mungkin ya, namanya manusia tempat salah, tempat lupa kan. Tapi yang dia berbuat dosa aja teman-teman gitu kan. Gitu loh. Kalau ada dosa ya pantas lah memang manusia. Kalau malaikat kan memang enggak pernah berbuat dosa gitu. Tapi nek berbuat dosa jangan teman-teman. Gitu loh. Kalau teman-teman nanti bahaya. Jadi kalau Allah berkehendak bisa diampuni, kalau Allah berkehendak dia dimasukkan dalam neraka. Namun setelah mendapatkan hukumannya sesuai dengan ilmu Allah Ta'ala, baru dia dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna firman Allah dalam surat An-Nisa 148. Inna allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Orang mati musyrik wis selama-lamanya dalam neraka Pak, tidak akan keluar. Na'udzubillah. Tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik, liman yasha, bagi siapapun yang dia kehendaki. Nah, salah satu contoh bahwa Allah itu mengampuni orang ahli tauhid yang dosanya banyak, tadi saya bilang adalah hadis kartu Pak. Itu terkenal dengan hadisul bitaqah. Bitaqah itu kartu. Jadi dalam proses hisab, Allah Ta'ala mendatangkan seorang hamba. Rupanya hamba ini memiliki 99 sijil. Sijil itu catatan amal buruk. Memiliki berapa sijil? 99. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu sijillin maddul basar. Setiap satu catatan ini sejauh mata memandang panjangnya. Itu catatan dosa, Pak. Ada berapa tadi? 99, masing-masingnya sejauh mata memandang. Mata kita normal kalau bisa memandang berapa kilo? Ini dari sini ke langit berapa kilo? Ada yang pernah ngitung betul? Bmeteri ngatain. Itu langit kelihatan itu berapa kilo itu ya Allah. Nah ini 99 Pak. Makanya dia putus asa gitu. Kemudian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kartu yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang dia putus asa, waduh kartu siji kok ditimbang karo 99 sijil. anggapan dia begitu, rupanya ketika ditimbang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang tertulis dalam kartu ini jauh lebih berat dibandingkan 99 sijil. Jadi 99 sijil langsung terbang, Pak. Saking ringannya, saking beratnya kalimat tauhid, akhirnya dia pun masuk ke dalam surga. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan Bapak Ibu semua memasukkan saya dan Bapak Ibu semua ke dalam surga tanpa adab maupun hisab. Ini tentang hadis pertama dari bab keutamaan tauhid. Hadis yang kedua, Bapak Ibu, ya, hadis Ibban bin Malik radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan Bukhari juga. Dalam hadis Ibban bin Malik ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innallaha harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka siapa? Man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Syaratnya ya bitaghi bidzalika wajhallah, dia mengucapkannya untuk mencari wajah Allah. Berarti syarat la ilaha illallah ini harus ikhlas. Jadi orang mengucapkan la ilaha illallah itu, Pak, bukan sekedar mengucapkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya harus ikhlas. Ikhlas itu lawan syirik. Maksudnya ada enggak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi duwe jima, tapi nang dukun, tapi minta kuburan, ada mboten? Ada? Tidak ada ini. Jadi yang termasuk di sana betul? Ya betul ya, alhamdulillah. Jadi mengucapkan la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah ini cuma di lisan saja, tidak sesuai dengan perbuatan. Nah, maksud di sini itu mengucapkan la ilaha illallah kemudian dibenarkan dengan perbuatannya. Perbuatannya hanya ibadah kepada Allah, tidak pernah ke dukun, tidak pernah pakai jimat, tidak pernah bergantung kepada selain Allah, tidak pernah nyembeli untuk selain Allah. Nah, maka orang yang seperti ini Allah mengharamkannya atas neraka. Nah, ini kan tentang keutamaan tauhid. Pokoknya ketika dia punya tauhid sesuai dengan lisan, sesuai dengan perbuatan, maka haram masuk neraka. Hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam berkata, ya Rabbi wahai Rabbku, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bi, tolong saya diajari sesuatu, ya, yang dengan sesuatu itu aku bisa mengingat dan berdoa padamu. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wasalam ini, Bapak Ibu, inginnya dikasih Allah satu ucapan yang ucapan ini di samping zikir juga doa. Apa kata Allah? Qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Jadi kalimat yang sekalian di situ itu berisi, berfungsi zikir juga doa adalah apa? La ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbku, semua hamba jenengan lo mengucapkan ini. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Musa itu pengen sesuatu yang khusus untuk beliau, gitu loh. Nah, kalau la ilaha illallah enggak khusus, wah, semua makhluk juga mengucapkannya, itu maksud beliau. Maka Allah menegaskan, ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a, kalau langit yang tujuh, wa amirahunna ghairi, dan para penduduknya, ya, penghuni langit yang tujuh itu selainku. Karena Allah di mana? Allah di langit, kan? Allah di atas arsy, ya. Jadi langit ada tujuh, wal aradina sab'a fi kifah, dan bumi yang tujuh ada pada satu piringan, ya, ada pada satu piringan. Ini bukti bahwa bumi juga ada berapa lapis? secara dzalim. Niscaya Allah akan mengalungkannya pada lehernya pada hari kiamat dikalikan 7 kali lapis bumi. Nah ini bukan perkara remeh loh Pak. Kadang ada orang itu ngapunten itu jalan kemudian pagirnya dimajurno. Ada yang betul? Atau pagirnya gak dimajurno, parkir abadi ngarepe omah. Itu lewat situ gak bisa itu. Iya apa enggak? Jadi kan jangan-jangan di situ juga parkir ayo. Parkir abadi nek sak jam dua jam enggak apa-apa ini. Itu tanah ya, jalan milik umum itu Pak Dike parkir abadi itu. Ini Avanza berarti ping meter ini kan sejengkal ya. Dan yang meke-meke ya kalau dikalikan 7 kali lapis bumi. Itu Avanza. Panther, Expander, apalagi? Xenia. Ini hati-hati Pak, itu bukan tanah pian. Kalau memang pian itu parkir abadi di situ pun bisa, enggak apa-apa pesan pian. Tapi ini punya umum gitu loh. Parkir di situ selama-lamanya ya. Iya sekarang enggak merasa, tapi nanti di akhirat itu kabeh rempong nyeladu itu loh. Enggak duwe-duwe gawe garasi kok tuku mobil gitu kan. Mestinya nek punya mobil ya siapno garasinya bisa, enggak gawe jalane uang. Ini kira-kira yang saya sampaikan benar apa salah Pak? Benar apa salah? Teman ye? Iya. Jadi kan ada yang parkir di luar rumah ini mobilnya. Ayo enggak ngaku. Oh. Dalam? Dalamnya dipager. Yang mager sinten? Iya. Jadi ini Pak enggak boleh ya Allah gitu kan. Jadi barang siapa yang merampas tanah sejengkal secara zalim Allah akan mengalungkannya pada lehernya di hari kiamat dikalikan dengan 7 lapis bumi. Jadi ini bukti dalil bahwa bumi itu ada 7 lapis juga. Nah, kata Allah Ta'ala, hei Musa, kalau langit yang 7 dan bumi yang 7 diletakkan pada satu piringan timbangan, jadi timbangan yang digunakan untuk menimbang amal soleh itu, Pak, itu ada 2 piringan, gitu loh. Jadi langit bumi, langit yang 7, bumi yang 7 diletakkan pada satu piringan timbangan, ini membuktikan bahwa timbangan itu sangat besar. Kemudian la ilaha illallah diletakkan pada satu piringan juga. Kata Allah, malat bihinna la ilaha illallah, maka la ilaha illallah jauh lebih berat. Ini tentang keutamaan la ilaha illallah. Makanya jangan meremehkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Begitu Pak. Ya, ini jelas sekali menunjukkan bahwa tauhid itu lebih berat daripada langit dan bumi. Kemudian ada amalan Pak sangat remeh. Tapi dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi timbangan beratnya. Ucapan apa itu? Alhamdulillah. Beliau mengatakan walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Maka perbanyak alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau berangkat pulang dari masjid, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berangkat dari rumah kan, bismillah tawakkaltu 'alallah, nggih. Terus Allahumma ij'al fi qalbi nuran, seterusnya. Terus sampai masjid kita subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, gitu kan. Kemudian kata Nabi, kalimatani khafifatani fil lisan, dua kalimat sangat ringan pada lisan. Thaqilatani fil mizan, sangat berat pada timbangan. Habibatani indar rahman, sangat dicintai ar-rahman. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kemudian hadis berikutnya yang terakhir Bapak Ibu tentang keutamaan tauhid dari Anas berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini hadis qudsi. Ya bena Adam, hei anak Adam. Lau ataitani bi qurabil ardi khotoya. Jika engkau datang kepadaku pada hari kiamat ketika dihisab itu, engkau datang kepadaku kepada Allah bi qurabil turabil ardi khotoya, dengan kesalahan-kesalahan yang sebanyak permukaan bumi. Ya, summa laqitani la tusyriku bi syai'a. Tapi ketika kamu berjumpa aku, kata Allah, tidak syirik sama sekali, baik syirik kecil maupun syirik besar. Ini syarat yang susah juga, Pak. Karena tanpa syirik itu, baik syirik kecil maupun syirik besar. Mungkin kalau syirik besar kita tidak melakukan lah, insya Allah, tidak mungkin lah kita nang dukun, tidak mungkin lah kita jaluk nang kuburan, tidak mungkin lah kita masang jimat. Kalau mungkin malah yang dulu-dulu ya. Nah, tapi kalau yang namanya syirik kecil ini loh, dipuji orang, siapa enggak senang dipuji orang, iya kan? Diapresiasi orang, siapa enggak senang diapresiasi orang, ini bahaya. Jadi ini syarat ini berat juga gitu loh. Jadi datang kepada Allah Ta'ala dengan dosa-dosa sebanyak permukaan bumi, tapi enggak syirik. Apa kata Allah? La ataituka bi qurabiha maghfiratan, pasti aku datang kepadamu, kata Allah, dengan ampunan yang sebesar permukaan bumi juga. Nah, ini kan berarti menunjukkan tentang apa? Keutamaan tauhid, dan tauhid itu sangat menghapuskan dosa-dosa. Ya, contohnya adalah hadis di tokoh tadi kan, ditimbang 99 sijil dengan satu kartu bertuliskan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, maka Allah mengampuni karena lebih beratan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Cuma untuk kita agar mendapatkan kalimat itu, Pak, ya enggak susah, apa enggak mudah juga syaratnya. Jangan syirik, baik syirik akbar maupun syirik kecil. Ya, insya Allah begitu. Jadi hadis ini jelas sekali menunjukkan kepada kita tentang keutamaan tauhid, dan tauhid itu sangat menghapus dosa-dosa. Ya. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu, monggo silakan. Isa masih lama tak Isa? Dalam? 3 menit lagi, oke. Monggo kalau ada pertanyaan. Dikontak kok enggak ngomong sama Bapak Ibu ini. Oke, jadi saya lanjutkan. Di sini di Masail ada banyak pelajaran. Yang pertama, Bapak Ibu, hadis-hadis dan ayat-ayat yang sudah kita pelajari dalam bab ini itu menunjukkan luasnya keutamaan Allah. Karena keutamaan Allah sangat luas dan tidak mungkin habis, jenengan jangan pernah malu atau jangan pernah minder minta besarnya atau minta keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya, makanya ketika Bayan mendengar ayam jantan berkokok, kata Nabi apa? Disuruh minta keutamaan Allah kan? Karena ayam jantan berkokok itu berkokok karena melihat macan. Dalam Pak? Makhluk nopo? Malaikat. Dan malaikat itu kan makhluk yang mustajab kan? Nah, termasuk majelis ini, Bapak Ibu, setiap majelis ilmu itu kan majelis yang dihadiri malaikat. Nah, makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita semuanya diberi keutamaannya. Panjenengan ketika keluar dari masjid doanya apa? Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, terus dilo Bu, ayo doanya gimana jenengan pas keluar dari masjid? Ojo iso nyalano wae, ayo. Dalem? Mboten kepireng kula sing banter. Engge Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, aku mohon kepadamu keutamaan. Engge. Sampun isa. Alhamdulillah. Semarire. dalam bu dibuka maskernya. Wong mboten maskeran, wong mboten kepir ngapa maneh maskeran. Oh, contoh sirik kecil yang dipuji orang. Lho, ngapain jenengan dipuji? Oh, ibu iki cek ayune rek, ngoten ta? Dalam? Nggih. Gini lho, Bu. Dipuji orang lain itu ya sebetulnya enggak ngaruh apa-apa ya. Dibenci orang juga enggak ngaruh apa-apa. Nggih. Orang kalau mencari pujian dan sanjungan orang itu bahaya. Sehingga setiap amal itu krono, gitu loh. Krono orang, itu kan orang munafik. Enggak boleh. Ya, orang munafik itu kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat bagi orang munafik salat apa? Isya sama subuh. Kenapa? Karena isya sama subuh zaman itu jarang ada orang. Gelap kan, enggak ada lampu. Zaman sekarang anu, tahu itu Pak A, Pak B, Pak C kan tahu. Zaman dulu enggak ada lampu, enggak tahu. Nah, karena orang munafik itu krono amal solehnya, krono dilihat orang, cek ketahuan orang aku lho salat dan lain sebagainya. Subuh malas soalnya dono sing ketok karena gelap. Isya juga seperti itu. Kalau maghrib ketika berangkat kan masih terang kan. Nah, makanya jadi kalau orang yang amalnya krono manusia itu munafik dan bisa syirik di sini, Pak. Makanya panjenengan jangan mencari pujian orang. Kalau dipuji orang selama niatnya tidak berubah, insya Allah tidak menjadi masalah. Nggih. Tapi banyak orang itu yang cerita-cerita, "Lho, aku mau lho mari jemaah terus bagi-bagi nasi bungkus nang tukang becak." Nah itu tujuannya nilai pujian Allah atau pujian manusia. Kadang ada juga pas melakukan apa gitu di Masjidil Haram ya, selfie. Alhamdulillah selesai salat maghrib. Wonten-wonten seperti itu, Pak. Nah ini jadi sebetulnya amal soleh yang panjenengan lakukan kalau tujuannya untuk Allah itu simpen rapet-rapet, jangan ada yang tahu. Makanya kata sahabat Abdullah bin Abbas, amal soleh itu belum sempurna sampai diiringi tiga perkara. Apa tiga perkara itu? Disegerakan. Kalau jenengan punya niatan berbuat baik, nang lakonono. Jangan dikira setan itu meneng wae jenengan berniat mau melakukan amal baik, pasti berusaha memudahkan apa? Menghalangi, menggagalkan. Itu syaitan, enggak pernah tidur jadi setan. Ya. Yang kedua adalah merahasiakan ini. Ya, merahasiakan sehingga kelihatan hanya Allah Ta'ala yang tahu. Ya. Terus hanya Allah Ta'ala yang tahu tiba cerita-cerita menisui berdoai. Yang ketiga adalah dianggap kecil. Kenapa? Karena kalau pean panjenengan sudah melakukan amal soleh terus dianggap wis akeh, wis banyak amalku, akhirnya kan ujub datang, iya kan? Ujub, ujub itu kan biasanya takabur. Inilah yang menjadikan nanti pada hari kiamat banyak orang menjadi bangkrut. Kenapa? Bangkrut itu bukannya tidak punya amal soleh, lo amal solehnya banyak gitu. Cuma karena dia merasa wis akeh amale mudah melakukan dosa. Walah gini wae kok. Tapi berkali-kali kata Nabi, dzaraba hadza, mukul ini, ngambil harta ini, mencaci ini, gitu kan? Menumpahkan darah ini, akhirnya habis amalnya untuk dibagi-bagi. Nah, jadi begitu. Intinya lakukan semuanya untuk Allah Ta'ala. Manusia itu lo enggak bisa apa-apa. Andaikan jentikan jenengan hilang, naudzubillah ya, contoh aja ya. Bisa enggak manusia mengembalikan sempurna seperti sedia kala? Enggak bisa. Ngapain kita kok bergantung kepada manusia? Ngapain kita kok pengin dipuji manusia? Gitu loh. Pengennya itu dipuji Allah Ta'ala gitu kan. Ya, pengennya dipuji Allah Ta'ala. Makanya ketika Muawiyah bin Abi Sufyan dibaiat menjadi khalifah, Bapak Ibu, Muawiyah ini kan minta nasihat kepada Ummul Mukminin Aisyah. tolong saya dinasihati ummi ummatul mukminin kan. Maka Aisyah nulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam isinya manil tamasa, artinya ya langsung barang siapa mencari ridho Allah meskipun manusia marah, Allah ridho kepadanya dan membuat manusia ridho. Sebaliknya, barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, niscaya Allah memurkainya dan membuat semua manusia murka padanya. Gih, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang senantiasa mencari ridho Allah Ta'ala. Gih, amin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Gih, barakallahu fikum. Dan saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.